فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-151 dan setelahnya dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, dan kami campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'b, rasa takut. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'b, dicampakkannya rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati orang-orang kafir. Padahal perjalanan pasukan perang kaum muslimin menuju orang-orang kafir, perjalanan masih 1 bulan. Baik. Apa yang menjadikan mereka merasa takut? Karena kesyirikan yang ada pada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala maula alladziina aamanu wal kaafiriina la maula lahum. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman, sementara orang-orang kafir tidak memiliki pelindung. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kesyirikan memenuhi hati mereka, mereka memiliki rasa takut. Bingung mereka. Kemana mereka bersandar? Siapa yang mereka harap? Karena berbilangnya Tuhan yang mereka sembah. Subhanallah. Sementara orang-orang yang beriman sangat kuat keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela mereka. Allah yang akan melindungi mereka, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dengan catatan bahwa mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan peperangan, beliau melakukan takbi'ah, pengisian. Beliau berpidato, demikian juga para panglima, para khalifah setelahnya, sebelum terjadi peperangan beliau berpidato di hadapan kaum muslimin, memberikan semangat juang, semangat jihad. Barakallahu fikum. Sehingga siapa yang meninggal di antara mereka dalam peperangan ini, maka surgalah tempat mereka. Barakallahu fikum. Dan siapa yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali ke kampung halamannya dalam keadaan membawa pahala yang sangat besar dan ghanimah yang sangat banyak. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga kaum muslimin betul-betul semangat dalam peperangan. 1 dari 2 kemungkinan, mati syahid, tempatnya surga, atau kembali dalam kondisi mendapatkan pahala dan ghanimah. Subhanallah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Sekali lagi kita katakan bahwa bukanlah persenjataan dan banyaknya personil yang ditakutkan oleh orang kufar. Kenapa? Karena kalau personil, cerita personil dan cerita persenjataan, orang-orang kufar lebih canggih. min qadimiz zaman, dari zaman dahulu. Baik. Dari zaman dahulu. Akan tetapi kemenangan ini akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji sudah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, membela agama Allah, maka Allah akan menolong kalian, membela kalian, memberikan kemenangan kepada kalian. Baik. Tengok sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hampir di semua peperangan, bahwa jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Barakallahu fikum. Tengok perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni perang Badar. Jumlah 300 lebih belasan orang melawan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Memang keluar mereka dari kota Makkah khusus untuk berperang, sehingga segala sesuatunya telah siap, lengkap. Sementara pasukan Rasulullah SAW tidak untuk berperang. Keluarnya mereka dari kota Madinah bukan untuk berperang, sehingga persiapan mereka ala kadarnya. Keluarnya mereka hanya sekedar untuk mencegat kapilah dagang orang-orang Quraisy yang baru saja pulang dari Syam menuju Makkah, yang mereka melewati wilayah dekat Madinah. Itu yang hendak dicegat oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya. Subhanallah. Ternyata Allah menghendaki lain. Peperangan harus terjadi dengan kondisi sangat-sangat tidak seimbang. Baik. Tapi ketika terjadi peperangan, semua tadarru ilallahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berdoa dengan sangat, mengangkat kedua tangannya sampai ridanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya yang ada di pundak beliau terjatuh saking beliau mengangkat kedua tangannya, memohon sangat agar supaya mereka, Rasulullah dan kaum muslimin, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Bakar sendiri merasa kasihan, begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Dan kaum muslimin juga ketika mereka melihat bahwa jumlah mereka lebih sedikit dan perlengkapan sangat minim, tidak ada yang mereka harapkan kecuali pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada semuanya adalah iltija, berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa. Sehingga dari pertolongan langsung turun. Dari Allah kirim sekian banyak pasukan dari kalangan malaikat. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Rasa takut itu muncul kenapa? Bima asyraku billah. Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma lam yunzil bihi sultana. Yang kesyirikan yang mereka lakukan ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Ismail ketika membangun Ka'bah, tentunya mengajarkan ketauhidan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Hanya syariat yang disyariatkan oleh Allah yang harus dijalankan. Itu yang ada pada keturunannya Nabiullah Ibrahim melalui Ismail yang ada di kota Makkah. Barakallahu fikum. Mereka menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, ada orang-orang yang membawa patung masuk ke dalam kota Makkah. Baik. Mereka membawa patung. Kemudian semakin banyak, banyak, banyak. Akhirnya orang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin di zaman Rasulullah, kita ingatkan ulang, mereka haji. Perhatikan baik-baik ini. Musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah. Mereka melakukan puasa. Mereka haji, mereka umrah. Mereka memuliakan Baitullah, bahkan mereka membuat kiswah. Kiswah ini penutup Ka'bah. Barakallahu fikum. Mereka memuliakan jemaah haji dan orang melakukan umrah. Tapi mereka dicap musyrik kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah kuburan juga. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung berhala juga. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah pohon juga. Baik. Sehingga ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada maknanya sama sekali. Tetap dicap musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Artinya di zaman apapun dan di tempat manapun ketika orang itu melakukan hal yang sama, ya hukumnya sama. Kalau di sekarang ini ada orang ngaku muslim, sholat dia, puasa dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kali yang lain dia datang ke kuburan meminta kepada wali untuk orang sakitnya kesembuhan, untuk orang miskinnya kekayaan. Barakallahu fikum. Untuk yang berumah tangga keharmonisan dan seterusnya. Dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Belum rukuk sujudnya, belum nazarnya, belum penyembelihannya, dan semua ini adalah ibadah. Ketika dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyembahnya. Inilah kesyirikan. Barakallahu fikum. Doa adalah ibadah. Ketika dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyembahnya. Rukuk sujud adalah ibadah. Kapan dia rukuk sujud kepada selain Allah, maka dia telah menyembahnya. Barakallahu fikum. Taib nadar, menyembelih. Ini semuanya bentuk-bentuk ibadah yang hanya boleh kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan diserahkan kepada selain Allah, berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Terkadang orang menganggap bahwa itu bukan kesyirikan. Padahal itu sudah syirkun akbar. Mereka menamainya dengan, oh ini pemuliaan terhadap wali, ini penghormatan, ini. Subhanallah. Padahal mereka sudah menyembahnya. Allahul musta'an. Karena kesyirikan inilah, rasa takut itu muncul. Barakallahu fikum. Bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar, dan di hari kiamat nanti tempat kembali mereka adalah api neraka. Wa bi'sa mathwa dhalimin, dan sejelek-jelek tempat orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menepati janjinya untuk kalian wahai kaum muslimin di perang Uhud. Baik, ittahusunahum biidznih. Ketika kalian berperang melawan mereka. Peperangan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan para sahabatnya dengan strategi perang yang Rasulullah SAW jalankan. Kita berada di tempat ini. Posisi alam seperti ini modelnya. Musuh dari arah sana. Maka strategi perang yang harus dilakukan demikian dan demikian dan demikian. Ditempatkan di posisi masing-masing. Kalian di sini, kalian di sini. Ini, sini. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW mewanti-wanti semuanya untuk tidak ada yang meninggalkan posnya. sampai ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus para pemanah yang ada di atas gunung. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan pernah ada seorang pun di antara kalian yang turun dari tempat ini apapun yang terjadi. Mau kalah kami, mau sudah diseret oleh serigala kaki-kaki kami, jangan pernah ada yang turun dari tempat ini kecuali ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil ard fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Baik. Ternyata begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memukul mundur pasukan Quraisy, pasukan kufar musyrikin. Baik. Sampai sebagian harta benda mereka, mereka buang dan mereka berlari. Pasukan yang ada di belakang di sini, yang ada di atas gunung, yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, jangan pernah kalian turun dari tempat ini sampai ada perintah dari aku. Mereka melihat ternyata ghanimah harta perang sudah ada di hadapan mereka. Rasulullah dan pasukannya sudah memukul mundur orang-orang musyrikin. Baik, maka ghanimah pun akan tertinggal di sebelah sini. Yang di atas sini, yang di atas gunung melihat ke bawah sambil mengatakan, al-ghanimah ya qaum al-ghanimah, kita sudah menang. Kita sudah menang, apalagi yang kita tunggu? Musyrikin sudah kalah, Rasulullah sudah menang, kita semua sudah menang. Ayo kita turun, tinggal ngumpulin. Kepala pasukan yang ada di atas mengatakan, ya kaum, ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ada seorang pun di antara kita turun dari tempat ini sampai ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak, turun-turun. Ternyata hampir semuanya mereka turun kecuali hanya beberapa orang saja. Ketika pasukan kufar yang terdesak melihat bahwa punggung Rasulullah, punggung kaum muslimin sudah tidak ada penghalang. Karena Rasulullah SAW tahu, ketika mereka, orang-orang kufar ini dipukul mundur, mereka bisa berbalik separohnya ke belakang, sehingga kaum muslimin berada di tengah-tengah. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dipukul mundur, mereka tidak akan mau mengejar dari belakang karena mereka melihat pasukan pemanah dari atas bukit. Begitu kaum muslimin akan dihantam dari belakang, pasukan pemanah yang akan menghalangi mereka. Begitu orang-orang musyrikin melihat bahwa pasukan pemanah sudah turun dari tempatnya, tinggal berapa orang yang tidak lagi memiliki daya. Barakallahu fikum. Akhirnya pasukannya Khalid bin Walid berputar menghantam kaum muslimin dari belakang. Akhirnya dikepunglah kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Kalian pun menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketetapannya setelah kalian melihat ghanimah. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Subhanallah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Masyaallah. Ujian dan cobaan yang luar biasa. Banyak kaum muslim yang meninggal dunia karena kondisi yang mengerikan pada saat itu. Walaqad afa ankum, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian karena penyelisihan itu. Dan kalian pun sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak keutamaannya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ingat, penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan musibah. Barakallahu fikum. Menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan malapetaka. dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kemenangan. Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilatid dillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan untuk orang-orang yang menyelisih urusanku adillah kerendahan dan kehinaan. Jadi dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aini barakallahu fikum, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan akan diraih oleh orang-orang yang taat kepadanya dan kehinaan akan ditimpakan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Wallahul musta'an. Baik, kita tutup kepada majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.